Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang contoh-contoh fi'il lazim untuk fa'il mufrad ya. Jadi kita akan membahas secara mendalam fi'il lazim untuk fa'il yang mufrad ya. Nanti kita akan bahas semuanya untuk yang fa'ilnya mufrad, untuk yang fa'ilnya tasniyah, dan untuk yang fa'ilnya jamak. Ini sengaja dibahas secara mendalam dan diberikan contoh yang variatif. Tujuannya supaya kita memahami betul-betul konsep atau pola dari kalimat fa'il lazim. Baik, kita bahas pola kalimat jumlah fi'liyah untuk kalimat yang pelakunya atau fa'ilnya adalah mufrad. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya rumus dari jumlah fi'liyah untuk fi'il lazim adalah fira, dan fara itu manis. Di mana ini merupakan ringkasan dari fira, fi'il mufrad, fi'il harus mufrad, kemudian fara, fa'il harus rafa, dan manis. Sama jenisnya. Jadi fira dan fara itu manis. Fi'il yang rafa itu, fi'il yang mufrad itu dan fa'il yang rafa itu manis, sama jenisnya. Ya. Baik, kita aplikasikan ketiga kaidah ini di dalam contoh-contoh kalimat yang fa'ilnya mufrad. Contoh yang pertama, jalasa aliyun ya. Jalasa aliyun. Karena yang telah duduk di sini merupakan Ali, maka ia harus mudzakkar fi'il madinya karena harus manis ya, sama jenisnya. Sehingga kata yang dipilih adalah jalasa aliyun. Kemudian kaidah yang kedua, fi'ilnya harus mufrad ya. Jadi karena aliyun mufrad maka fiilnya pun mufrad, jalasa aliyun. Tapi sekalipun fa'ilnya tasnia, musanna atau jamak, tetap fiilnya harus tetap dalam keadaan mufrad karena kaidahnya seperti itu. Kemudian syarat yang ketiga, fara ya. Fara ini fa'il rafa. Fa'il harus rafa. Kita perhatikan aliyun merupakan rafa ya karena dia dhammatain. Kenapa aliyun ini rofaknya dengan dhammah ya? Karena aliyun ya merupakan isim mufrad ya. Isim mufrad. Dan sesuai kaidah yang sudah kita pelajari bahwasanya isim mufrad ketika menjadi fa'il maka ia dalam harokat dhammah karena tanda rofak bagi isim mufrad adalah harokat dhammah ya. Sebagaimana yang telah kita pelajari di pelajaran yang sebelumnya bahwasanya isim mufrad termasuk isim yang mu'rabnya dengan harokat ya. Karena ia rafa maka harokatnya adalah dhamma. Sehingga kita baca jalasa aliyun ya. Ini untuk muzakarnya. Adapun bila yang duduk adalah wanita, misalkan yang duduk adalah Fatimah, Aisyah, Khadijah, maka kita harus melihat lagi syarat-syaratnya. Yang pertama harus manis, sama jenisnya ya. Karena Fatimah ini mu'annas, maka fi'ilnya pun kita ambil yang mu'annas. Jadi jalasat ya, kita ambil yang jalasat. Kenapa jalasat tidak jalasata atau jalasna? Karena kita lihat syarat yang kedua yaitu fira, fi'il mufrad ya, fi'il harus mufrad. Sehingga yang kita ambil adalah jalasat. Jalasat Fatimah tuh ya. Kemudian syarat yang ketiga, bahwasanya fa'il harus rofa, sehingga kita katakan jalasat Fatimatu dengan memberinya dhammah. Lalu kenapa kita membacanya jalasat Fatimatu tidak jalasat Fatimatun sebagaimana contoh jalasat Zaidun tadi? Ini dikarenakan Fatimatu itu merupakan isim ghairu munsharif ya. Isim ghairu munsharif, dan kita telah belajar bahwasanya isim ghair munsharif adalah isim-isim yang tidak boleh bertanwin, sehingga meskipun ketika Fatimah itu ini rofa dan ia dhammah, maka tidak boleh dibaca dhammatain, ya. Sehingga kita katakan jalasat Fatimatu. Ini contoh yang pertama, ya. Jalasa Aliyun, jalasat Fatimatu. Nah, ini bisa kita gunakan failnya apapun, ya. Misalkan jalasa Muhammadun, jalasa Zaidun, jalasat Khadijatu, jalasat Aisyatu. Intinya ketika nama-nama orang ini kita jadikan fa'il, kita wajib memberi harokatnya dhammah, ya, tanpa kecuali. Ya, kecuali nama-nama yang diakhiri alif, ya, alif ta'nis, seperti Salma, itu kan tidak mungkin kita katakan Salma'u, ya, karena memang dari asalnya Salma, selamanya akan kita baca Salma, seperti itu. Kemudian ini contoh fi'il madhi, ya. Kalau fi'il mudhari'nya berarti jalasa yajlisu, ya. Misalkan kita ingin mengatakan Zaid sedang duduk, kita katakan yajlisu Zaidun, ya. Kita gunakan yang yajlisu karena mufrad dari fi'il mudhari jalasa adalah yajlisu. Kemudian kalau untuk mu'annasnya, misalkan Fatimah sedang duduk, maka yang kita gunakan adalah tajlisu, ya. Yajlisu, yajlisani, yajlisuna, tajlisu. Sehingga kita katakan tajlisu Fatimatu. Zaid, Fatimah sedang duduk. Kita berlanjut ke contoh yang kedua. Misalkan Zaid telah tidur. Tidur bahasa Arabnya adalah nama, ya. Nama yanamu. Ya, nama yanamu. Maka kalau kita ingin mengatakan Zaid telah tidur, nama Zaidun. Zaid sedang tidur, yanamu Zaidun. Kemudian kalau untuk muannasnya, misalkan yang tidur adalah Hindun, maka kita katakan namat Hindun, ya. Hindun telah tidur. Kalau Hindun sedang tidur, kita katakan tanamu Hindun, ya. Karena tasrifnya untuk dhamir hiya mufrad ini adalah menggunakan ta, ya. Yanamu, yanamani, yanamuna, tanamu, ya. Tanamu, tanamu Hindun. Hindun sedang tidur. Bila kita perhatikan, Hindun merupakan nama wanita. Lalu kenapa ia dibaca munsharif dengan tanwin di sini? Karena ada pengecualiannya. Untuk nama-nama wanita yang tersusun dari tiga huruf, yang huruf tengahnya itu berharakat sukun, maka ia boleh bertanwin. Contohnya Hindun ini. Jadi kita boleh membaca Hindun dengan tanwin. Contoh yang ketiga, misalkan ghadiba al-mudarrisu, ya, ghadiba al-mudarrisu, pak guru telah marah. Ghadiba al-mudarrisu, ya, pak guru telah marah. Kalau yang marah ibu guru, berarti kita katakan ghadibat al-mudarrisatu, ya. Ghadiba, ghadiba, ghadibu, ghadibat, ya. Ghadibat al-mudarrisatu. Bila kita bertanya kapan kita menggunakan dalam bentuk ma'rifat dan kapan kita menggunakan bentuk nakirah dalam isim fa'il, ya. Apakah boleh kita katakan ghadiba mudarrisun dan ghadiba al-mudarrisu? Apakah kita bebas menggunakannya atau ada maksud di baliknya? Tayib, pembahasan ma'rifah dan nakirah biasanya itu lebih ditekankan ketika kita membahas jumlah ismiyah, ya. Karena kalau di jumlah ismiyah, ma'rifat dan nakirah itu menjadi syarat atau kaidah. Adapun pada jumlah fi'liyah, ma'rifat dan nakirah bukan kaidah, akan tetapi kembali ke penggunaan asal dari ma'rifat dan nakirah. Artinya begini, kalau pelaku yang kita maksud itu sudah dikhususkan kepada orang tertentu, maka kita katakan jalasa ghadibah. Ghadiba al-mudarrisu. Tapi kalau guru yang kita maksud di sini masih umum, maka kita katakan ghadiba mudarrisun, ya. Pak guru itu marah, ya. Pak guru telah marah. Ya, tapi biasanya ini berlaku untuk kalimat yang memang lazimnya si pelaku itu melakukan hal yang demikian, ya. Contohnya guru, kalau kita katakan ghadiba mudarrisun, ini kurang layak karena marah itu bukan sifatnya seorang guru. Tetapi misalkan kalau kita katakan apa sifat yang melekat pada seorang guru? Misalkan mengajar, ya, mengajar bahasa Arabnya adalah allama, ya. Allama mudarrisun. Nah, ini merupakan sifat yang melekat pada seorang guru. Maka kita boleh mengatakan allama mudarrisun, ya. Allama mudarrisun. Jadi pak guru umumnya, ya, mengajar. Ya, meskipun contoh yang Anda ambil ini allama ini merupakan fi'il mutadi, ya, sehingga ada maf'ul bi-nya, ya. Tapi ini sebagai gambaran saja bahwasanya pembahasan ma'rifah dan nakirah di dalam jumlah fi'liyah itu tidak menyangkut pada aturan-aturan atau syarat-syarat kalimat, ya. Hanya kembali kepada makna yang diinginkan. Bila makna yang diinginkan itu telah khusus, maka kita katakan al-mudarrisu. Ya. Misalkan kita lagi lewat ke kelas nih di mahad atau di kampus, terus ada guru yang sedang marah dengan peserta didiknya, maka kita katakan ghadiba al-mudarrisu, karena guru yang sedang kita bicarakan itu sudah kita maksud, ya, ini yang ada di depan mata kita misalkan. Jadi kita ngobrol ke teman kita, ada pak guru sedang marah di kelas, maka kita katakan ghadiba al-mudarrisu. Jadi hanya seperti ini perbedaan bila kita menggunakan yang ma'rifah dan yang nakirah. Baik, kita kembali lagi, ghadiba al-mudarrisu ini artinya bapak guru telah marah. Adapun kalau yang marah bu guru, berarti ghadibat al-mudarrisatu. Ini untuk fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari-nya berarti tasrif. Ghadiba yaghdabu, ya. Berarti yaghdabu al-mudarrisu. Pak guru sedang marah. Untuk muannasnya yaghdabu, yaghdabani, yaghdabuna, taghdabu. Maka kita gunakan taghdabu. Taghdabu al-mudarrisatu. Tayyib, kita lanjut ke contoh yang selanjutnya. Misalkan kalimat yang lumayan masyhur, ya. Tala'a al-badru alaina. Tala'a al-badru. Tala'a artinya adalah terbit atau muncul atau nampak, tergantung bendanya, ya. Tala'a al-badru, ya. Al-badru itu adalah bulan purnama, ya. Bulan purnama. Tola al-badru artinya adalah bulan purnama telah terbit, ya. Ini contoh untuk mudzakarnya. Lalu contoh untuk muannasnya, tola'at asyamsu, ya. Tola'at asyamsu. Matahari telah terbit. Tola'at asyamsu. Yang jadi pertanyaan, kenapa al-badru menggunakan tola'at sedangkan asyamsu menggunakan tola'at, ya. Padahal baik al-badru atau asyamsu, ya, sama-sama terlihat seperti mudzakkar. Ini dikarenakan asyamsu termasuk isim-isim yang dianggap atau dihukumi mu'annas sekalipun tidak ada tamar butohnya, ya. Adapun al-badru kembali ke hukum asal suatu isim, bila tidak ada tamar butohnya, ya, mudzakkar. Berbeda dengan asyamsu yang memang ia termasuk isim-isim yang dihukumi mu'annas. Dan hal yang seperti ini memang harus sering kita berlatih supaya kita tahu mana kata yang sekalipun dalam bentuk yang terlihat seperti mudzakkar tetapi dihukumi mu'annas, ya. Jadi kalau al-badru kita gunakan mufrad dan mudzakkar, tola'a al-badru. Adapun bila untuk asyamsu kita gunakan tala'at asyamsu, ya. Kemudian contoh yang berikutnya, misalkan kita ingin mengatakan bahwasanya buku, ya, buku kita buku, ya, buku telah hilang, ya. Hilang bahasa Arabnya adalah doa, ya. Karena yang hilang adalah buku, sedangkan buku merupakan mudzakkar, maka kita ambil fi'il madinya adalah doa, ya. Doa al-kitabu. Buku telah hilang. Akan tapi bila yang hilang merupakan kata benda yang mu'annas, misalkan yang hilang adalah penghapus ya. Penghapus bahasa Arabnya adalah mimsahatun. Maka kita katakan do'at al-mimsahatu ya. Do'at al-mimsahatu. Karena al-mimsahatu merupakan mu'annas. Maka kita gunakan fi'ilnya juga yang mu'annas. Ya. Do'at al-mimsahatu. Ini untuk bentuk fi'il madinya. Adapun fi'il mudhari'nya do'a yadi'u. Ya. Yadi'u al-kitabu. Buku sedang hilang. Atau untuk mu'annasnya tadi'u al-mimsahatu. Penghapus sedang hilang ya. Ini contoh fi'il madi dan fi'il mudhari'nya. Kemudian kita lanjut ke contoh yang sesudahnya, contoh berikutnya. Misalkan kita ingin mengatakan bahwasanya hujan telah berhenti, ya. Hujan ya. Hujan telah berhenti, misalkan. Kita katakan in qata'a al-mataru, karena terputus atau berhenti itu menggunakan kata in qata'a, ya. Kita katakan in qata'a al-mataru, ya, hujan matar ya. Kita katakan in qata'a al-mataru. Karena matar dihukumi sebagai mudzakkar. Misal kita ingin mengatakan yang putus itu misalkan yang mu'annas. Contoh apa? Misalkan listrik ya. Listrik bahasa Arabnya adalah al-kahroba'u. Ya. Al-kahroba'u. Al-kahroba'u dihukumi sebagai mu'annas. Ya. Maka kita katakan in qata'at al-kahroba'u. Tidak boleh in qata'at al-kahroba'u. Karena al-kahroba'u listrik ini dihukumi sebagai mu'annas. Sehingga fi'il madinya pun kita ambil yang mu'annas. In qata'at al-kahroba'u. Dan tanda mu'annas dari al-kahroba'u adalah apa? Alif ta'nis. Alif ta'nis mamdudah ya. Sebagaimana kita pelajari di awal, alif ta'nis ada dua. Adalah alif ta'nis maksurah dan alif ta'nis mamdudah. Ya. Dimana alif ta'nis fungsinya adalah memberikan tanda bahwasanya kata tersebut merupakan ta'nis, mu'annas. Ya. Sehingga al-kahroba'u dihukumi mu'annas. Kalau untuk fi'il mudhari'nya in qata'a yan qati'u ya. Ya, wazannya mengikuti wazan in fa'ala yan fa'ilu. Maka kalau kita ingin mengatakan hujan sedang berhenti, tapi ini dia. Ketika kita ingin menyusun kalimat dalam bahasa Arab, kita harus menggunakan nalar kita dalam memahaminya. Misalkan kal hujan hujan telah berhenti, ini dipahami. Akan tapi kalau kita mengatakan hujan sedang berhenti, nah ini harus dipikirkan, apa yang dimaksud dengan hujan sedang berhenti? Apakah hujan sedang dalam proses berhenti atau apa? Jadi kita harus memikirkan juga apakah maknanya sesuai atau tidak. Ya, begitupun dengan listrik sedang, kalau listrik sedang mati ini masih bisa diterima ya. Artinya kita ingin menyatakan bahwasanya listrik sedang mati sehingga kita nggak bisa ngapa-ngapain misalkan. Yan tan qati'u al-kahroba'u ya. In qata'a yan qati'u. Karena ia mu'annas berarti yan qati'u, yan qati'an, yan qati'una, tan qati'u. Maka kita katakan tan qati'u al-kahroba'u. Ya, listrik sedang mati. Kemudian contoh selanjutnya, misalkan kita ingin mengatakan bahwasanya burung ya, burung telah terbang. Ya, terbang bahasa Arabnya adalah toro ya, toro. Kemudian burung, burung di sini misalnya burung yang kecil ya. Al-usfur ya. Al-usfuru. Kita katakan toro al-usfuru ya. Burung kecil telah terbang. Kemudian bila yang terbang adalah mu'annas, misalkan apa? Kata yang dianggap mu'annas, misalkan pesawat ya. Pesawat terbang itu bahasa Arabnya adalah ta'irah. Ta'irah ya, karena ia mu'annas maka kita katakan tarat at-ta'iratu ya, tidak boleh taro at-ta'iratu karena at-ta'iratu merupakan mu'annas sehingga fi'il madinya pun kita gunakan yang mu'annas. Ya. Ini untuk fi'il madinya, adapun untuk fi'il mudhari'nya kita tasrif taro yatiru ya. Taro yatiru. Sehingga kalau burung yang terbang kita katakan yatiru al-usfuru, burung sedang terbang. Tapi kalau yang terbang pesawat, karena pesawat ini dihukumi mu'annas, at-tayratu ada tamar butuhnya, kita katakan tatiru. Karena tasrifnya yatiru, yatirani, yatiruna. Tatiru, ya. Tatiru at-tayratu. Pesawat sedang terbang. Contoh yang terakhir, kita ingin mengatakan bahwasanya kuda telah berlari, ya. Berlari itu bahasa Arabnya adalah jaro yajri. Tapi memang jaro ini maknanya umum, bisa berlari, bisa berjalan, bisa berlayar, tergantung bendanya. Ya. Karena jaro ini untuk kegiatan di mana ya bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau manusia ya berjalan, kalau mobil ya berjalan, kalau kuda ya perahu ya berlayar, ya berlayar. Kita ingin mengatakan bahwasanya kudanya berlari. Kuda bahasa Arabnya adalah apa? Hisanun, ya. Maka kita katakan jaro al hisanu. Kuda telah berlari. Bila kita ingin mengatakan yang mu'annas, ya, contohnya apa? Kata yang mu'annas, safinah, ya. Safinah artinya adalah perahu, ya. Kita ingin mengatakan bahwasanya perahu telah berlayar, maka kita katakan jarat as-safinah, ya. Jara, jara, jaru, jarat as-safinah, perahu telah berlayar. Kemudian kalau kita ingin membuat kalimat fi'il mudhari-nya, berarti kita tasrif jaro yajri, maka yajri al-hisanu, ya, kuda sedang berlari. Atau kalau untuk mu'annasnya tajri al-hisanu, tajri as-safinatu, perahu sedang berlayar, ya. Contoh-contoh yang sudah kita sebutkan ini merupakan contoh fi'il lazim yang fa'ilnya merupakan dhamir ghaib, artinya kata ganti orang ketiga. Maka kita sebutkan semua nama-namanya atau gelar-gelarnya. Dan kita tentu boleh menggunakan yang fa'ilnya dhamir, ya, ya. Jadi kalau kita belajar ilmu sharaf, ya, dhamir dari anta sampai nahnu itu fa'ilnya telah melekat pada fi'ilnya, ya. Ya, dari jalas ta, jalas tuma, jalas tum, jalas ti, jalas tuma, jalas tunna, jalas tu, jalas na. Artinya ketika kita mengatakan jalas tu, saya telah duduk, maka ini merupakan kalimat yang sempurna. Karena pelakunya sudah disebutkan. Begitupun ketika kita mengatakan jalas ta, kamu telah duduk, maka fa'ilnya jelas, kamu laki-laki. Jalas ti, fa'ilnya jelas, kamu wanita. Sehingga memang untuk fi'il madi atau fi'il mudhari, dhamir anta sampai nahnu, kita tidak perlu lagi mencari fa'ilnya, karena fa'ilnya telah melekat pada fi'ilnya. Misalkan, kamu sedang duduk, laki-laki, berarti kita katakan tajlisu. Kamu sedang duduk, wanita, maka kita katakan tajlisina, ya. Jadi kita tidak perlu lagi mencari fa'ilnya, karena fa'ilnya telah melekat pada fi'ilnya, ya. Jadi kalau jalas tu, tu-nya itu adalah fa'ilnya. Jalas ta, ta itu fa'ilnya. Jalas tum, tum itu sudah fa'ilnya. Adapun fi'il domir huwa, domir ghaib dari huwa sampai hunna, ya, huwa sampai hunna, ini yang digunakan dalam kalimat hanya domir huwanya sama hunna-nya saja kalau jumlah fi'il, ya. Jadi kalau kita perhatikan, ya, hanya domir huwanya saja. Jadi kalau jalasat cuma jalasat dan jalasat, nasoro, nasoro dan nasorot, nazoro, nazoro dan nazorot. Lalu kapan kita menggunakan yang domir huma dan hum dan domir huma dan hunna, ya, jalasa dan jalasu serta jalasata jalasna. Jawabannya ketika kita ingin mengedepankan fa'ilnya, ya. Jadi kalau kita ingin membuat kalimat yang fa'ilnya di depan, berarti ya akan masuk ke jumlah ismiyah, ya, jumlah ismiyah. Dan jumlah ismiyah kaidahnya berbeda. Kalau jumlah fi'li, ya, fi'ilnya harus mufrad. Kalau jumlah ismiyah, ketika isimnya di depan, misalkan kita katakan dua orang muslim telah duduk dan kita ingin mengedepankan dua orang muslim ini, al-muslimani dulu, maka ini wajib al-muslimani jalasa. Kalau al-muslimuna jalasu. Tetapi ketika fi'ilnya didahulukan, tidak boleh kita katakan jalasu al-muslimuna, jalasa al-muslimani. Tapi ia hanya boleh dalam keadaan fa'ilnya di depan, ya. Al-muslimani jalasa atau al-muslimuna jalasu. Insya Allah kita akan pelajari kalimat-kalimat yang seperti ini pada pelajaran-pelajaran selanjutnya. Baik, Anda rasa cukup untuk pelajaran kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.